Udah gak usah lah, ini bukan tugas Pak Sekda. Berapa? 2 miliar tahun kemarin. Harusnya berapa? Oh, targetnya 2 miliar. Tahun ini targetnya 4 miliar. Saya tanya angka supaya ngukurnya gampang. Harusnya umat Islam seluruh Indonesia, orang Indonesia ini, bangsa Indonesia, bangsa terbesar gak muslimnya sedunia? Terbesar gak? Terbesar sedunia. Kualitasnya gimana? Internasional gak? Ya mudah-mudahan Asian Games bisa juara umum lah ya. Tapi dari situ kita udah ketawa lah ya. Muslim terbesar sedunia tapi kualitasnya? Saya coba cari ukuran saja. Harusnya zakat umat Islam Indonesia dinilai berdasarkan yang kerja saja, enggak usah dinilai dari yang deposito punya wadiah, tidak. Yang bekerja saja harusnya zakat umat Islam Indonesia itu 217 triliun per tahun. Tetapi terkumpul dari basnas seluruh Indonesia berikut lembaga-lembaga yang ada itu alhamdulillah 6 triliun. Jadi 6 triliun dari 217 triliun berapa persen kira-kira? Ya sama-sama saudara 3% lah. Inilah kualitas zakatnya umat Islam Indonesia. Jadi kalau Anda sekolah, Anda kuliah, grade-nya apa kira-kira kalau nilainya 3? A, B, C, D atau E? Hah? Jadi grade zakat umat Islam kalau dari sisi rukun Islam kira-kira nilainya apa? Lulus gak kira-kira? Begitu juga barangkali ya, karena Basnas tadi ukurannya bagus, ini target kami, harusnya ditanya berapa begitu secara keseluruhan. Katakanlah seluruh atau 150 ribu jiwa orang Sumbawa ini zakat semua. Kalaupun seluruh umat Islam Indonesia itu zakat semua nilainya 217 triliun, kira-kira berapa persen dari 2.000 triliun anggaran belanja negara? Ya 200 dari 2.000 kira-kira berapa persen? 10%. Jadi kalau umat Islam zakat saja sebagai muslim, tidak infak, tidak wakaf, ya, tidak sedekah, tidak jihad harta, ya itulah kemampuannya kalau kamu cuma berislam. Jadi kalau orang Sumba Barat cuma berislam, berarti cuma 10% yang bisa di cover untuk bangsanya. Ya ini memang innama sadaqatu lil fuqara wal masakin ila akhir 8 asnaf. Karena zakat itu pada awalnya memang hanya untuk 8 asnaf yang minimal enggak miskin-miskin banget lah begitu. Tapi tetap miskin. Inilah yang saya katakan tadi, kita baru berislam belum beriman. Nah, dari sini Ustaz, kalau itu kan baru cuma zakat. Wah, kalau mau dinilai syahadatnya, dinilai lagi sholatnya, mungkin bisa lebih parah ini. Kita mengambil indikator yang lemah, yang gampang dihitung dulu. Tapi biasanya zakat itu adalah bukti daripada sholat. Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Ini selalunya memang ukuran-ukuran yang abstrak dari keimanan seorang muslim biasanya diukur dari yang nyata juga. Yang nilai-nilai gak jauh lah dari situ. Saudara-saudara yang saya cintai, untuk itu menghadapi bulan suci Ramadan, memang tidak ada satu hadis pun yang sahih yang menggambarkan tentang keutamaan bulan Rajab. Puasa Rajab, sholat bulan Rajab, sholat bulan Rajab, tidak ada satupun hadisnya yang kuat. Tetapi bukan berarti kita tidak meningkatkan sholat sunnah, tidak memperbanyak salawat, tidak memperbanyak puasa. Seorang ulama mengatakan Rajab ibarat angin, Sya'ban adalah mendungnya, tetapi hujannya Ramadhan. Di situ rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Hanya orang beriman yang bisa on the road menikmati rahmat barakah sampai kepada Lailatul Qadar. Hanya orang beriman yang bisa on the road, yang bisa langsung tune in, yang bisa langsung berinteraksi banyak mendapatkannya. Kalau yang tidak berbekal iman, ya dia tidak akan berbahagia menyambut Ramadan. Dia tidak akan optimal. Dan biasanya tarawih itu di awal-awal saja. Semakin ke belakang semakin kemajuan, safnya tambah maju gitu maksudnya. Ya, 10 hari terakhir bukannya itikaf malah sibuk. Kalau ibu-ibu tawaf di pasar. Ini karena memasuki bulan Ramadan tidak berbekal iman. Saudara-saudara yang saya cintai, kalau kita beriman, fasilitas kita itu banyak sekali yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, law kanu mu'minin haqqan la nasarahumullah bidalili qawlihi ta'ala wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, di dalam surah Ar-Rum 47. Kalau memang kita ini orang-orang beriman, pastilah kita akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijanjikan, wa kana haqqan 'alaina, adalah pasti absolutely bagi kami nasrul mu'minin, menolong memenangkan orang-orang yang beriman. Allah pastikan dirinya, Allah pastikan akan menolong orang-orang yang beriman itu. Jadi begitu istimewanya fasilitas keimanan itu. Makanya kalau kurang-kurang pertolongan, barangkali status kita masih muslim, belum naik kepada mukmin. Adalah individu-individu barangkali di orang-orang Sumbawa ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dari sisi ekonomi. Ya. Allah tidak akan biarkan orang-orang beriman itu fakir. Kadal faqr an yakuna kufran. Allah enggak suka dengan orang yang fakir itu. Dan orang-orang beriman kalaupun hidupnya sederhana, dari tangannya bisa memberi makan banyak orang. Dia memang kelihatan sederhana, tapi dari karyanya dia bisa memberikan banyak manfaat bagi orang lain. Ya, kalau orang beriman itu pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya di perang Badar, ya, Imam Al-Furqan, perbandingannya kan 300 dibanding 1000. 300 dibanding 1000. Perbandingannya itu. Dan ini berarti kalau 300 banding 1000, satu lawan berapa? Hah? Satu lawan 3. Ya. Kemudian pasukan berkudanya orang beriman dikit, dan pasukan si kafir banyak. Pertolongan Allah luar biasa. Jadi ketika terjadi pertempuran, Rasulullah SAW melihat sendiri apa yang digambarkan di dalam Al-Quran, fadribu fawqal a'naq wadribu minhum kulla banan. Jadi ada endorsement, ada apa namanya, ada statement dari para sahabat tadi waktu perang Badar, saya hampir tebas tapi sudah putus duluan kepala orang itu. Tadi saya hampir saja ditebas tapi tiba-tiba jari jemari mereka itu putus dengan sendirinya. Itu janji Allah di dalam Al-Quran. Tebas leher-leher mereka dan putuskan semua jari jemari mereka. Ada pertolongan Allah itu bagi orang-orang beriman. Ada banyak situasi gambarannya. Ya kan, turun hujan. Hujan yang turun di pasukan mukmin itu hujan yang menghapuskan keraguan, menghapuskan rasa ketakutan, gerimisnya itu. Hujan yang membuat badan mereka segar. Hujan yang membuat pasir itu keras untuk dipijak oleh kuda mereka. Sementara hujan di tempat yang sama di medan tempur itu, yang turun di kalangan kafirin, itu hujan lebat yang membuat mereka ketakutan seperti ketakutan sudah dalam tempo 1 tahun perjalanan. Sehingga kemudian pasir yang dipijak, tanah yang dipijak itu becek dan berat bagi kuda. Itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman. Tapi mungkin kita masih berislam. Saya kira yang prioritas untuk saudara-saudaraku yang hari ini hadir, khususnya di Sumba Barat ini, di Masjid Agung ini, setelah kita memperbaiki syahadat, setelah kita memperbaiki sholat, memperbaiki zakat, memperbaiki puasa, memperbaiki umroh. Kalau umroh bacanya jangan macam-macam. Udah selfie ngawur lagi gitu kan. Perbaiki haji. Tapi lebih dari itu, harus ditingkatkan salatnya. Jangan cuma maghrib saja. Walaupun salat tapi malas jamaah, lelaki kawin namanya gitu. Apalagi malas sholat subuh. Wah, lelaki-lelaki yang malas sholat subuh walaupun jago berkuda, statusnya paling tinggi lelaki mujahidah lah kira-kira gitu. Karena yang boleh sholat subuh di rumah itu laki atau perempuan? Kalau laki-laki di mana? Masjid. Jadi kalau laki-laki sholat subuh di rumah, lelaki solehah. Jadi mesti ditingkatkan lagi. Begitu juga syahadatnya, ya. Apalagi sekarang ini zaman gadget ini luar biasa. Kalau Anda tidak punya bekal ainallah di dalam hati, tidak merasakan muraqabatullah, tidak merasa ada kedekatan dengan Allah, tidak merasa ada pantauan melekat dari Allah, kalau hati jarang menyebut nama Allah, wahai anak-anakku, kalian akan hanyut di dalam dunia gadget ini. Wahai orang tua, kamu banyak kehilangan anak-anakmu sesungguhnya. Nih, di gadget ini kan ada aplikasi parental control. Ini sejenis kue apa parental control ini? Ini aplikasi ya. Orang tua harusnya mengontrol jangan sampai anaknya melihat porno. Saya yakin mayoritas anak muda Sumba Barat ini pasti pernah melihat porno. Iya Pak, iya. Iya Pak, iya. Susah jawabnya ya. Padahal generasi muda Indonesia sekarang setelah diteliti oleh timnya Bu Eli Risman bersama tim dokter dan ahli neuro, Ini Pak Sekda, kita perlu pelajari baik-baik anak-anak kita ini. Remaja Indonesia dari usia 12 sampai 16 tahun ini mengalami pengecilan otak 3%. Yang harusnya membesar otak jaringannya karena narkoba, pornografi, dan games. Kecanduan tiga ini sama nilainya. Bahaya kecanduan games, bahaya kecanduan pornografi, sama bahaya dengan kecanduan narkoba itu. Tapi orang tua di sini masih belum perhatian, dan orang tua tidak mampu lagi mengendalikan anaknya di gadget ini. Betul enggak? Betul? Anak-anakku sekalian, anak-anak muda terutama, kalau di dalam hatimu syahadatmu kurang kuat, ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kesadaran untuk takut karena senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada di dalam hati. Kalau mohon maaf nih, pejabat ini takut dilihat Allah atau takut dilihat KPK? Lebih takut mana kira-kira? Kalau di Sumbawa pasti lebih takut pada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya alhamdulillah dua masa jabatannya Pak Gubernur kita tidak ada istilah OTT. Betul? Cuma daerah-daerah lain itu operasi tangkap tangan semuanya. Lebih 50% kan? Di atas 50% itu operasi tangkap tangan semuanya. Dan ini sebabnya adalah karena sudah kecanduan berbohong. Sudah rusak otak prefrontalnya. Saya nggak mau bicara detail, nanti besok di universitas saya mau bicara soal ini. Soal membangun peradaban. Tapi saya mau bilang, bahayanya kalau nggak ada iman di dalam hati dan tidak kuat syahadatnya. Saya mau kasih cerita. Satu hari seorang pemilik kebun delima diceritakan dalam sebuah asar memanggil salah seorang pegawainya, jomblo anak muda. Angkat tangan jomblo di sini. Jomblo cowok angkat tangan. Jomblo-jomblo sakinah angkat tangan. Ya. Ya. Ini jomblo-jomblo istimewa lah yang ada di sini. Hidup jomblo. Jomblo-jomblo takbir. Khusus jomblo, mana takbirnya jomblo? Jomblo takbir. Kok lama sebegini? Mana bisa dapat jodoh? Coba jomblo takbir. Masih kurang kencang. Coba jomblo berdiri dulu. Jomblo berdiri semua. Kalau kamu masih berpacaran dan orang tua mau membiarkan, Islam tidak bisa berharap pada kamu. Alkisah begini ceritanya. Anak muda, karena kamu sudah bertahun-tahun bekerja di kebun saya yakin kamu sudah tahu dan sudah bisa membedakan mana delima yang manis dan delima yang tidak manis. Bawakan kepada saya delima-delima yang manis. Ini Tuhan. Lalu dirasakan. Puh! Kamu berapa tahun bekerja di kebun saya? Kamu tidak bisa bedakan mana delima yang manis dan mana delima yang tidak manis. Lalu datang seorang tua yang bijaksana. Betul Tuhan. Anak muda ini tidak akan pernah tahu dan tidak akan pernah bisa membedakan mana yang manis, mana yang tidak manis dari kebun Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak pernah memakan sebutir pun buah delima Tuhan di kebun ini. Di kebun Tuhan ini. Anda tahu. Karena selalu ada Allah di dalam hatinya. Ya bunai, intaku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Anakku, kata Luqman dalam nasihatnya, andai perbuatanmu apakah baik atau buruk sekecil atom yang berada di dalam di antara padang pasir atau di sebuah batu atau di melayang-layang di jagat raya sana, percayalah Allah pasti akan memberikan balasannya pada kamu. Ini buat jumlah tadi ceritanya. Kalau kamu sudah pada tingkatan itu, ada muraqabatullah dalam syahadatmu, tentu ini berlaku juga pada orang tua. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin dia tidak pernah memakan satu butir pun dari buahku? Ya, karena dia tidak mau memakan yang haram. Dia tidak ingin bersinggungan dengan yang haram. Seperti itu yang dijaga dalam hidupnya tuan. Apa yang terjadi? Si tuan tiba-tiba tersenyum, si majikan tersenyum. Anak muda, saya punya anak gadis, cantik pula gitu. Kira-kira kepada siapa saya jodohkan putri saya? Kalau itu ditujukan kepada jumlah yang di sini, kira-kira bilang apa dia? Saya tuan gitu, kegeeran. Anak muda itu tidak bilang begitu. Tuan, saran saya, jangan seperti Yahudi. Karena Yahudi biasanya mencarikan menantu yang kaya raya. Tapi tuan juga jangan seperti Nasrani, mencarikan menantu biasanya yang tampan wajahnya. Tapi juga jangan kayak orang Arab yang terlalu mementingkan keturunan. Jadi perempuan seperti laki seperti apa yang saya harus jodohkan kepada anak saya, pada putri saya? Carilah jodoh buat putri tuan seorang laki-laki yang bertakwa seperti tuan. Anak muda, di kampung ini tidak saya dapati pemuda yang lebih bertakwa dari kamu. Takdir jomblo. Ini kisah ya, yang diabadikan. Dan ini nyata. Jadi orang-orang beriman, apalagi dia jomblo yang menjaga kesucian dirinya, atau siapa saja sebagai seorang pejabat, baik pemerintahan maupun pegawai swasta yang jujur, ini menjadi barang mahal sekarang. Di republik orang yang suka memakan yang haram, mendengar yang haram, melihat yang diharamkan, menyentuh yang diharamkan, melangkah ke tempat-tempat yang diharamkan. Astagfirullahaladzim. Menatuhu ilaih. Ingat kisahnya Abdullah bin Umar? Abdullah bin Umar dalam satu azhar diriwayatkan, dalam satu perjalanan tiba-tiba ketika dia hendak berhaji, melihat seorang anak penggembala kambing. Lalu ditesnya penggembala kambing ini. Pernah dengar cerita ini? Pernah. Anak gembala, bagaimana kalau saya beli satu ekor dari kambing kamu ini? Oh jangan tuan, karena saya memeluk, saya cuma seorang budak, diri saya pun tidak saya miliki. Sisa waktu 2 menit untuk istirahat sholat isya, berarti waktunya berhenti karena 2 menit lagi kita harus sarapikan sof. Ya ibu-ibu bisa sholat di situ boleh ya. Baik, rapikan sof sambil menunggu azan. Biasakan menunggu azan dan mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjutkan setelah isya atau sudah cukup? Lanjut. Saya lapar pak. Iya, tadi di pesawat saya belum makan siang. Sampai sini sore. Biar makannya enak dalam keadaan lapar. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.